Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ya, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh al-Asatidah hafizahumullah ta'ala, pihak wanita memberikan amanah kepada kami, ya, dengan memberikan tema atau memberikan materi tentang adab tulab atau talib ma'azumala'i. Ya, tentang adab-adab seorang talabatul ilm kepada teman-temannya, sahabat atau kawan-kawan. Ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ayol ahibbah hafizakumullah ta'ala. Sempat saya cari tentang tema atau tentang materi, ya, pagi hari ini, yaitu tentang adab talib ma'zumala'i. Akan tapi qadarullah wa syaa Allah, tema yang tepat, maksudnya yang persis dengan judul, belum sempat saya dapatkan. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, mungkin agak mirip dengan tema yang diberikan oleh panitia, yang saya ambil dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Beliau membuat atau menyebutkan dalam kitabnya tentang adab suhbah wal ukhuwah, ya, adab pertemanan adab-adab pertemanan ukhuwah, ya, sama ikhwah. Di dalamnya beliau membuat fasal, membuat fasal lagi tentang atau fi bayani ma'alal insani li akhihi minal huquq. Ya. Beliau memberikan fasal atau pasal, ya, tentang hak-hak atas seorang hamba, seorang manusia kepada saudaranya. Hak-hak atas sebuah hamba, atas seorang hamba kepada saudaranya. Yeah. Beliau menyebutkan hak yang pertama, hakul awal, qada'ul hajah wal qiyamu biha. Ya. Yeah. Hak yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, yaitu menunaikan hajah, yaitu kebutuhan saudaranya. Kata beliau, wa dzalika darajatun, dan penunaian hak ini darajat, bertingkat-tingkat. Ya. Beliau sebutkan rahimahullah taala wa adnaha al-qiyamu bil hajah inda su'al wal qudrah. Lakin ma'al bashashah wal istibshar. Ya. Beliau sebutkan yang pertama, yang paling rendahnya kata beliau alaihi rahmatullah, menunaikan hajahnya, hajah saudara kita, inda su'al, ya, ketika dibutuhkan, diminta. Terus apa kata beliau alaihi rahmatullah, lakin ma'al bashashah wal istibshar, ya. Beliau memberikan qaid yang subhanallah, ya, harusnya kita terapkan dari sekarang, ya, dari mulai sekarang, mulai kecil, mungkin dari anak teman-teman kita, santri, teman-teman, ya, aba atau yang lainnya. Ma'al basyasyah, basyasyah itu apa ya, raut wajah yang senang gitu. Jadi kalau diminta tolong taun sama saudaranya, mukanya itu muka seneng, bukan muka kepaksa. Jadi kalau diminta misalnya qadarullah, masyaallah, seorang bapak misalnya, ini karena mukhotobnya bawa bapak ya, banyak yang sudah berkeluarga, alhamdulillah rabbil alamin. Misalnya seorang bapak Abu Fulan, ini lagi mau kerja atau yang sejenisnya, muamalah misalnya. Qadarullah wa syafa'al, istri di rumah, ummu yang di rumah sakit, yang mungkin biasa mengasuh anaknya yang kecil, yang mungkin usia taman kanak-kanak atau yang sejenisnya, ya, masih kecil ya. Qadarullah wa syafa'al, ketika itu Abu Fulan ini minta tolong ke Abu Fulan yang lainnya. Abu Fulan A minta tolong kepada Abu Fulan B misalkan. Ya. Datang ke rumahnya, cuma bilang ya minta tolong gitu. Apa? Nanti siang misalnya. Afwan, mungkin anak saya bisa bareng bapak, bareng abu pulang sekolah dari Ma'had Riyadul Jannah misalnya. Ini sebuah hajah ya, sebuah kebutuhan. Ketika dia atau istrinya sedang sakit dan dia mungkin ada pekerjaan di luar, dia minta tolong kepada saudaranya yang lain untuk menjemput atau menemani anaknya pulang sekolah. Dan sikap seorang mukmin, seorang muslim yang baik menerimanya. Nih, bukan malah ngegerundel apa ya, punya perasaan, loh kok ke saya sih, memang babysitter apa misalnya, atau pengasuh anak. Loh kan kita sama-sama kerja misalnya, saya kerja ya bapak kerja misalnya. Bukan seperti itu ya. Tapi apa kata beliau rahimahullah ta'ala, lakin ma'al basyasyah, tetap menunaikan hajahnya, menunaikan permintaannya dengan raut wajah yang senang, raut wajah yang menunjukkan menerima, ya, sebuah permintaan yang diberikan atau yang ditawarkan kepada saudaranya. Iya, jazakumullah khair pak, iya insyaallah nanti siang mungkin anaknya saya jemput, saya antar atau saya temani sampai rumah insyaallah. Seperti itu ya. Jadi senang, menunjukkan wajah yang senang, penerimaan yang baik, insyaallah al-ajru indallah azza wajal. Itu yang pertama. Yang paling rendahnya yaitu al-qiyam bil hajah inda su'al, ketika dibutuhkan. Ya. Ketika diminta, ketika dibutuhkan dia memenuhi. Yang kedua, wa ausatuha yang pertengahannya, kata Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah, al-qiyamu bil hawaij ma'a ghairi su'alin, ya, melaksanakan hajah, melaksanakan kebutuhan-kebutuhan saudara kita, ya, macam-macam ya, kebutuhan saudara antum mungkin lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi yang kedua ini, apa kata beliau alaihi rahmatullah, ma'a ghairi su'al, ya, tanpa diminta. Ya. Yang pertama tadi kan permintaan, ya, dengan bentuk permintaan, ya. Nah, yang kedua ini kata beliau, ma ghairi su'al, tanpa diminta, tanpa di apa namanya disuruh gitu ya. Banyak contohnya, mungkin contohnya ketika saudara kita lagi atau Abu Fulan lagi masang genteng di rumah, antum lewat, oh kelihatannya butuh bantuan nih, udahlah saya bawakan gentengnya ke atas dengan tangga yang sudah disediakan. Tiba-tiba kaget, loh kok bisa sampai sini ya? Oh biarin pak, ini bu, sekalian lewat misalnya, ya sekalian lewat, jadi nggak diminta kan, karena antum lihat Abu Fulan yang B ini misalnya sedang masang genteng, ya antum lagi lewat di depan atau di samping rumahnya, ya inisiatif aja ya, karena di sini beliau katakan min ghairi su'al. Itu yang kedua kata beliau alaihi rahmatullah. Yang ketiga, wa'alaha taqdimul hawaijihi ala hawajin nafs, dan ini yang paling tingginya kata beliau Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah, mengedepankan atau mendahulukan kebutuhan-kebutuhan saudara kita atas kebutuhan pribadi. Subhanallah, berat, agak susah, ya, yeah, tapi perlu dicoba dari sekarang. Mungkin contohnya ketika saya, mungkin ketika kami masih belajar atau kita masih belajar, mungkin di depan ustadz, ustadz buka dars baru misalnya, ustadz Mubarak mungkin membuka dars tauhid misalnya. Qadarullah, ah atau Abu Fulan nggak punya kitab, ya, nggak punya kitab yang akan dibuka oleh ustadz. Kita juga nggak punya kitab gitu ya. Tapi kita punya uang untuk membeli kitab tersebut. Ya. Kata beliau, taqdimul hawaijihi ala hawaij nafs. Ya. Bisa dengan kita beli kitab tersebut, kita beli terus kita hadiahkan, ya, kepada teman, saudara kita yang sama ketika itu sama-sama membutuhkan. Dan kita yakin, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan atau mensia-siakan amalan hambanya yang berbuat baik, berbuat ihsan kepada saudaranya. Itu sebagai contoh yang sering mungkin terjadi di sekitar kita. Itu hak yang pertama kata Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah. Hak yang kedua kata beliau, ala lisani bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Ya. Hak yang kedua kata beliau tentang hak-hak seorang hamba kepada saudaranya, yaitu diamnya dia terhadap saudaranya. Terkadang saya terkadang sebaliknya butuh yang namanya ngobrol, mungkin sharing atau yang sejenisnya, ya, kata beliau, ala lisani bisukuti taratan. Yang ketiga, al-haqqu tsalits wa yanbaghi an yaskuta an kulli ma yakrah illa idza wajaba alaihi an-nutqu fi amrin bima'rufin aw nahyin 'anil munkar. Yeah. Hak yang ketiga, kata beliau rahmatullah, sepantasnya untuk kita diam atau tidak berbicara pada permasalahan yang saudara kita membencinya. Ya, ya gak tahu ya, mungkin kita gak tahu semua perkara yang dia benci. Minimalnya ada perkara-perkara yang kita tahu, satu dua yang dia gak sukai. Ya, maksudnya mungkin tentang pribadinya atau tentang keluarganya atau yang lainnya, yang jelas tidak kita ucapkan, kita sebutkan untuk kita diam, kecuali kata beliau alaihi rahmatullah, idza kana wajib alaihi nutqu, ya kecuali wajib ya untuk kita berbicara atau menyampaikan pada permasalahan-permasalahan fi amrin bima'ruf au nahyin 'anil munkar, ya. Dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya amar ma'ruf, ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tetap kalau yang namanya amar ma'ruf nahi munkar enggak ada diam karena fulan kayaknya enggak cocok kalau diomongin kayak gini, atau fulan gak bisa diberitahu seperti itu. Dan yang seperti ini perlu juga dicoba diamalkan untuk keseharian kita. Iya. Jadi bahasanya antum mungkin tahu sikon gitu ya, tahu situasi kondisi gitu. Jadi kalau fulan lagi capek mungkin, atau lagi apa namanya banyak masalah mungkin, enggak tiba-tiba antum datang ngajak bercanda atau ngajak jalan-jalan dalam keadaan abu fulan lagi capek misalnya atau banyak masalah, enggak ya, enggak seperti itu ya. Yang selanjutnya kata beliau alaihi rahmatullah, wa'lam annahu la yakmulu imanul mar'i hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai kepada saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Iya, kalimat ini nah, ini tulisannya afwan, waktunya sampai jam 10 titik 10 menit ya. Berarti tinggal 15 menit. Insya Allah kita bacakan cepat. Kata beliau rahmatullah, ya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dan ini juga atau kalimat ini tentunya diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dan Imam Bukhari alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Berkata Abu Zinad, zahiru hadal hadis at-tasawi. Ya. Zahirnya hadis yang disebutkan tadi, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu menunjukkan tasawi, ya, sama, maksudnya seorang hamba, misalnya dia menginginkan sesuatu atau menginginkan mencapai sebuah derajat, misalnya, dia juga menginginkan bagi saudaranya derajat tersebut atau sama derajat yang sama, ya, seperti itu. Zahirnya seperti itu. Zahir hadal hadis at-tasawi. Tapi apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Wa haqiqatuhu at-tafdil. Padahal hakikatnya yang benarnya adalah at-tafdil. Li'annal insan yuhibu an yakuna afdolan nas. Karena yang namanya manusia, tabiatnya ya, tabiat manusia itu pengennya lebih, pengennya lebih utama, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi makanahnya. Ya, mungkin seperti kita sekarang ini sebagai thalabatul ilm, punya cita-cita tinggi kan, pengen cita-citanya kayak ulama gitu, alim. Ala sabil misal seperti Syekh Rabi hafizallahu taala misalnya, atau ke Jawa nih mungkin sampai ustaz dulu, mungkin Ustaz Mubarak ya. Seperti itu kan keinginan kita untuk menjadi yang lebih padam ya, menjadi yang utama dari sebelumnya ya. Kalau yang diinginkan atau kalau yang kita inginkan saudara kita sama seperti kita, berarti belum termasuk dari yang diinginkan hadis Rasulullah SAW. Ya. Karena pada dasarnya kita menginginkan lebih, ya, menginginkan lebih derajatnya, tinggi kedudukannya dibanding yang sekarang misalnya. Dan harusnya kita juga menginginkan bagi saudara kita untuk yang lebih tinggi lagi. Iya. Betul? Ini kata beliau alaihi rahmatullah. Dan berkata Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah, "Wa yuhka anil Fudail ibn Iyad qala li Sufyan ibn Uyainah, in kunta turidu ay yakuna an-nasu mithlak fama adaita lillahi al-karim an-nasihata fa kayfa wa anta tawaddu annahum dunak." Ya, in kunta turidu ay yakuna an-nasu mithlak fama adaita lillahi al-karim an-nasiha fa kayfa wa anta tawaddu annahum dunak. Kata Fudail kepada Sufyan bin Uyainah, "Jika engkau menginginkan," kata beliau, "manusia seperti dirimu," katanya, "fama adaita lillahil karimun nasihah," maka engkau belum menunaikan nasihatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis tadi, hadis Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Apa kata beliau? "In kunta turidu an yakuna an-nasu mithlak." Engkau menginginkan manusia sepertimu, maka engkau belum menunaikan nasihat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. "Fa kaifa wa anta tawaddu annahum dunak?" Bagaimana mungkin? Ya. Karena engkau menginginkan manusia di bawahmu, ya. Dalam keadaan engkau menginginkan lebih, gitu ya. Lebih tinggi derajatnya. Lebih agung makanannya. Jadi yang diinginkan dari hadis ini adalah at-tafadul, ya. Maksudnya zahirnya memang tasawi, sama, ya. Seorang A menginginkan sesuatu, dia juga menginginkan untuk saudaranya B seperti itu. Ternyata enggak, ya. Karena seorang manusia pada hakikatnya menginginkan sebuah prestasi yang lebih tinggi lagi, ya. Mungkin awalnya thalabatul ilm, ingin menjadi seorang muallim terus sampai ulama, ya, dan seterusnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah alaihi rahmatullah. Hak yang keempat, dan ini yang terakhir insyaallah, addu'a li akhin fi hayati wa ba'da mautihi. Addu'a lil akhi fi hayatihi wa ba'da mautihi bikulli ma tad'u bihi li nafsik. Berdoa kepada saudaranya ketika masih hidup, tentunya setelah meninggal. Ya, dengan doa-doa yang dipanjatkan ketika kita berdoa sendiri. Ya, ketika berdoa, mungkin kita berdoa apa? Untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita yang lainnya, maka doakan seperti itu pula, seperti itu juga kepada saudara kita. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Darda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doanya seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib, iya, di waktu yang tidak diketahui oleh saudara kita tersebut, mustajabatun inda ra'si malakun kullama da'ad li akhihi bi khairin qala al malak lahu amin walaka bimislin. Ya, sering kita dengar hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Karena malaikat ketika kita berdoa mengatakan amin, subhanallah, diaminkan ya oleh malaikat. Apa kata malaikat? Walaka bimitslin, dan seperti itu juga untukmu, ya, untuk dia, doa yang dia berikan pada saudaranya berupa kebaikan. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, figur seorang teman, figur seorang sahabah itu sebetulnya menjadi ladang amal. Ladang amal buat kita pribadi, untuk kita saling mendoakan kebaikan, ya. Apakah sifatnya kebaikan dunia atau terlebih lagi kebaikan akhir, ya. Kalau bahasanya Abu Sufyan, ya, apa? Investasi, ya. Investasi, ya, investasi masa depan gitu, ya. Untuk kita terus, ya, berdoa kepada saudara kita kebaikan untuk dia, keluarganya, dan yang di sekitarnya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khalqin katsirin min ikhwanihi yusammihim bi asma'ihim. Ya. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Dulu Abu Darda itu mendoakan banyak orang, ya, dari saudara-saudaranya. Yusammihim bi asma'ihim. Ya. Di dalam doanya tersebut beliau menyebut-nyebut namanya. Mungkin ketika berdoa, ya Allah, mudahkanlah fulan bin fulan atau Abu Fulan bin Fulan, ya, disebut namanya. Begitu juga wakana Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yad'u fi sahur. Iya. Sahur ini waktu sahur. Li sittatin nafar. Kepada 6 orang. Iya. Beliau berdoa untuk saudaranya di waktu sahur. Iya. Subhanallah. Waktu yang mustajabah fi du'a. Diperuntukkan kepada saudaranya. Dan sebuah atsar dari Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu qala rubba qa'imin mashkurin lahu wa rubba na'imin maghfurin lahu. Kata Ka'ab bin Al-Ahbar, Ka'ab Al-Ahbar radhiyallahu anhu, rubba qa'imin mashkurin lah. Iya. Wa rubba na'imin maghfurin lah. Ya, banyak. Terkadang ada yang seorang yang qa'im, di sini maksudnya sholat, masykurun lah, yang dia disifati dengan orang yang bersyukur. Yang kedua, disifati dengan orang yang tidur, yang diampuni dosanya. Bagaimana? Kata beliau, wa dzalika annar rajulaini yatahabbani fillah faqama ahaduhuma yusalli faradiyallahu salatahu wa du'aah. Ya. Falam yaudda alaihi du'aahu syai'an. Ya. Dua orang yang saling mencintai fillah tentunya. Faqama ahaduhuma, salah satu dari keduanya yusalli, salat. Faradiyallahu salatah. Allah Subhanahu wa taala menerima salatnya. Wakadzalika doa. Dan doanya juga diterima. Bismillahi azza wajalla. Apa kata yang salat ini atau seorang yang salat yang menunaikan salat? Fadzakara akhahu dzalika fi du'aihi minal lail faqala ya rab akhi fulan ighfir lahu. Ya. Di dalam doanya, di dalam salatnya di malam tersebut, dia menyebut nama saudaranya. Menyebut-nyebut nama saudaranya. Ya. Dia ucapkan ya rab akhi fulan ighfirlah. Wahai Rob, saudaraku fulan, Abu fulan, ampunilah dosa-dosanya, kekeliruan-kekeliruannya, ya, kesalahan-kesalahannya. Faghfarallahu lahu wa huwa na'imun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Wa huwa na'imun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia dalam keadaan dia tertidur atau sedang tidur. Ya. Jadi yang satu salat, yang satu tidur. Yang satu dapat pahala, yang satu lagi dapat pahala. Ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita siang hari ini. Nah, ada kurangnya saya mohon maaf. Insya Allah mungkin akan dilanjutkan oleh Al-Asatidzah yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu.